Mana cilo-cilonya Indonesia, Cal? Sudah siap digoyang semuanya? Ada RSG Community, juga ada Ramayana. Ada SNP Indonesia. Jihan! Audi! Yupala! Selamat siang semuanya. Yenta sawang sorote meripatmu Shani kungati ono ati seliramu Nanging ono ne usawates konco Kodoro wari mengungkapi tesno Yen ku pandang gemerlap nyang meripatmu Terbampang gambar waru ning atimu Nganti kapan apa iki yoramo kuku Dan ikon cowok mesra, mereka kependam cinta.